Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Al-Fakir mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang mentalak satu pada istrinya kemudian dia rujuk setelah satu tahun atau lebih? Terima kasih. Kalau ada himbauan kepada para suami, jangan mudah main cerai. Jangan mencerai kecuali sudah dipikirkan, dimusyawarahkan, dipertimbangkan. Kalau memang sudah sesuai dengan pertimbangan dan dimusyawarahkan, wanita tersebut harus dicerai karena mungkin perilakunya, mungkin ada sebab yang memperkenankan untuk bercerai, maka bisa dicerai. Tapi jangan perempuan itu laki-laki senjatanya dikit-dikit cerai. Baik, kalau seorang mencerai suami, istrinya, kemudian setelah satu tahun ingin rujuk, kaidahnya sederhana. Ada cerai satu, dua, dan tiga. Kalau cerai satu, cerai pertama, maka seorang suami boleh saja kembali kepada istrinya. Dan tanpa adanya akad nikah baru lagi, cukup mengatakan aku kembali kepadamu atau engkau aku kembalikan kepadaku, wahai istriku. Boleh ngomong begitu saja. Asalkan belum melewati masa iddah, masa penantian 3 kali suci. Seorang wanita suci, kemudian haid suci, setelah itu enggak boleh lagi. Setelah itu selesai. Kalau sudah 3 kali suci, tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan akad baru lagi. Kalau sudah masa iddahnya berlalu, baru nanti boleh rujuk tapi dengan akad baru seperti pengantin baru, jadi dengan 2 saksi dan dengan wali. Begitu juga cerai yang kedua. Selagi masih masa iddah, masa penantian 3 bulan atau masih punya kandungan sampai lahir, maka seorang suami boleh kembali atau mengembalikan istrinya tanpa harus ada akad dan tidak harus disaksikan, cukup suami istri saja. Aku kembalikan dirimu kepadaku, wahai istriku. Kita rujuk gitu saja sudah sah dan boleh digauli selagi belum masa iddah berlalu. Jika masa iddah berlalu, maka saat itu tidak boleh rujuk kecuali dengan akad yang baru lagi. Berbeda dengan tolak yang ketiga, seorang suami tidak bisa rujuk kembali kecuali istri yang sudah ditalak 3 tadi sudah selesai masa iddahnya dengan suami yang pertama tadi, kemudian harus menikah dengan wanita laki-laki yang lain. Kalau ternyata dengan laki-laki yang lain kau tidak jodoh kemudian dicerai setelah masa iddahnya berlalu, boleh kembali kepada suami yang pertama. Artinya beri kesempatan seorang istri agar bisa mencoba dengan laki-laki yang baik. Nah, kalau sudah laki-laki mencerai 3 ini jahat dia. Laki-laki 3, maka jangan sampai di bolak-balik, sudah cukup. Sudah dikasih pelajaran 2 kali, kamu masih melakukan perceraian, enggak ada. Biar perempuan itu merasakan dengan laki-laki lain. Dengan laki-laki lebih bahagia, karena kamu jahat. Ya, syukur. Syukurin kamu. Begitu. Jadi seperti itu, jadi ada pendidikan. Jadi perceraian 1-2 itu untuk pendidikan, agar laki-laki itu belajar. Kemudian cerai 3 selesai, baru seorang istri menikah dengan laki-laki lain setelah dicerai sama laki-laki yang kedua tadi, boleh kembali setelah masa iddahnya berlalu, boleh kembali kepada suami yang pertama. Itu adalah cara bercerai. Jadi kalau 1 tahun ini, biarpun cerai 1, harus dengan akad baru lagi. Sebab umumnya 1 tahun itu sudah selesai masa iddahnya, baru boleh rujuk dengan akad baru seperti orang mau menikah yang pertama dengan 2 saksi, dengan akad dengan wali. Wallahu a'lam bissawab.